Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita masih berbicara dalam bab syurutish shalah, syarat-syarat sahnya sholat, dan kita masih di syarat yang terakhir, yaitu an-niyah, niat. Dan kita masih dalam pembahasan hukum taghyiru niyah, hukum taghyiru niyah fi asna'i shalah, hukum merubah niat di tengah-tengah sholat. Nah, bagaimana kalau kita di tengah-tengah sholat kemudian kita rubah niat sholat kita? Ini yang kemarin sedikit kita singgung. Ada 4 model. Yang pertama, seseorang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat yang tidak terkait dengan waktu. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat dia merubahnya menjadi sholat sunnah mutlak yang lainnya, maka sah sholatnya. Jadi sholat yang keduanya sah, meskipun baru berniat di tengah-tengah sholat. Tapi sesungguhnya Rasulullah menyebutkan, nah ini contohnya dan gambarannya mungkin tiga aja. Kemudian yang kedua, merubah niat dari sholat mu'ayyan ke sholat mu'ayyan yang lain. Sholat mu'ayyan itu sholat yang sudah ditentukan, apakah sholat wajib maupun sholat sunnah. Umumnya sholat yang sudah ditentukan. Misal, seseorang sholat asar misalnya, niat sholat asar, kemudian sudah dapat 2 rakaat di tengah-tengah sholat, kemudian dia merubah niatnya menjadi sholat zuhur karena dia mengingat tadi belum sholat zuhur, maka tidak sah sholat yang dia niatkan sekarang ini, yakni sholat zuhurnya. Tapi yang pertama, yang sudah sah sholat ikhram, dia niatkan sholat asar, nah sholatnya sah. Nah, adapun perubahannya di tengah-tengah dari asar menjadi zuhur, tidak sah. Atau dalam sholat sunnah misalnya, seseorang berniat untuk sholat ba'dal maghrib 2 rakaat misalnya, di tengah-tengah sholat kemudian dia rubah niatnya menjadi baik mungkin sholat yang lain, nah sholat mu'ayyan tentunya, baik, maka ini juga tidak sah sholatnya, sholat yang keduanya. Kemudian model yang ketiga, min mutlak ilal mu'ayyan. Min mutlak ilal mu'ayyan, seorang sholat mutlak masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, dan itu bukan waktu sholat, bukan waktu-waktu sholat lima waktu. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat dia berubah pikiran, diniatkan, yes, ini tak niatkan saya sholat duha misalnya, mu'ayyan sholat duha. Nah, dia sudah dapat 1 rakaat, kemudian dia niatkan di tengah-tengahnya, ini tak niatkan sholat duha saja. Nah, maka tidak sah sholatnya, ya ini sholat duhanya tidak sah, karena baik dia berniat baru di tengah-tengah tatkala mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, min mu'ayyan ilal mutlak. Sholat mu'ayyan kepada sholat mutlak. Nah, misal seseorang masuk masjid, kemudian dia kira ini sudah ditegakkan jamaah, dan dia menjalannya sholat duhur sendirian. Di tengah-tengah sholat ternyata datang jamaah iqamah dan menegakkan sholat berjamaah, maka tatkala tadi dia sudah niat untuk sholat zuhur, ternyata ada jamaah yang sedang sholat, kemudian dia rubah sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Nah, jadi dia niat sholat sunnah mutlak, dua rakaat salam, kemudian gabung dengan jamaah yang datang. Baik, ini diperbolehkan. Nah, karena sholat sunnah mutlak itu tidak dipersyaratkan, nah harus diawalnya. Baik, ini ikhwan yang dina'ajwakumullah, ini empat gambaran perubahan niat di tengah-tengah sholat. Ada yang boleh, dan ada yang sah, dan ada yang tidak sah. Baik, ini ikhwan yang dina'ajwakumullah, ini dari ucapan mu'alif, wa in qalaba munfaridun fardahu naflan fi waqtihi al-muttasih jaza. Kalau kemudian orang yang sholat sendirian merubah niatnya, asalnya dia niat sholat fardu dirubah menjadi sholat sunnah, kalau waktunya masih panjang boleh. Nah, jadi perubahan niat dari sholat fardu menjadi sholat sunnah, tentunya sholat sunnah yang mutlak. Nah, tapi kalau sholat sunnah yang muayyan tidak bisa. Nah, misalnya seorang sholat fardu, sholat sholat subuh dua rakaat. Kemudian di tengah-tengah sholat dia niatkan tak niatkan sholat witir, tak niatkan sholat duha. Nah, ini baik muayyan kepada sholat sunnah tapi muayyan tidak bisa. Tapi kalau kemudian dia niatkan sholat sunnah mutlak bisa, dengan syarat waktu sholat fardunya itu masih panjang. Nah, tapi kalau waktu sholat fardunya sudah mepet, tidak boleh dia merubah sholat fardunya diniatkan menjadi sholat sunnah tengah-tengah sholatnya. Baik, kemudian kita menginjak ucapan mu'alif berikutnya. Qala rahimahullah, wa in taqala bi niyyatin min fardin ila fardin batala. Kalau berpindah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya batal, enggak sah. Tadi sudah jelaskan, seseorang takbiratul ihram berniat sholat asar, di tengah-tengah sholat dia ingat saya belum sholat duhur, kemudian dirubah menjadi sholat duhur di tengah-tengah sholatnya, nah maka tidak sah sholatnya. Baik, fardhun ila fardhin tidak sah. Nah, kalau fardhun ila naflan ila sunnah mutlak jaza, boleh, dengan syarat waktu sholat fardhunya masih panjang. Nah, qala rahimahullah, wa yajibu niyatul imamati wal ihtimam, dan wajib niat sebagai imam bagi orang yang imam, dan niat sebagai makmum bagi orang yang makmum. Nah, baik, ikhwan fillah jazakumullah, tatkala ditegakkan salatul jamaah, menurut pendapatnya mu'alif, syarat sahnya sholat itu, kalau orang berjamaah, imamnya harus berniat menjadi imam, makmumnya berniat menjadi makmum. Nah, jadi kalau ditegakkan jamaah, termasuk syarat sahnya sholat, menurut mu'alif, sang imam harus berniat menjadi imam, para makmum juga harus berniat menjadi makmum. Kalau kemudian imamnya enggak niat jadi imam, makmumnya tidak niat jadi makmum, maka tidak sah salatnya. Nah, imam tidak berniat jadi imam, makmum tidak berniat jadi makmum, tidak sah salatnya. Tapi ikhwani fillah jazakumullah, apakah ini termasuk syarat sahnya salat atau syarat khusul jamaah? Yani, apakah imam harus berniat sebagai imam, makmum harus berniat sebagai makmum, itu syarat sahnya sholat? Kalau tidak berniat demikian, tidak ada sholatnya. Atau syarat sahnya sholatul jamaah, khusul sholatul jamaah, mana yang paling benar? Beda yang pertama dengan yang kedua. kalau termasuk syarat sahnya sholat, ya, berarti kalau ditegakkan sholat jamaah, imam gak niat menjadi imam tatkala sholat, makmum tidak berniat menjadi makmum tatkala sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, imamnya gak sah, makmumnya gak sah. Nah, ini yang pertama. Baik, tapi kalau disebutkan syarat mendapatkan pahala jamaah, ya, syarat mendapatkan pahala jamaah, ditegakkan sholat jamaah, imam tidak berniat jadi imam, makmum tidak berniat sebagai makmum, dikerjakan sholat sampai salam. Nah, dari pendapat yang kedua, sholatnya sah, tapi mereka-mereka tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, karena nggak ada imamnya, nggak ada makmumnya, imam nggak ada yang, imamnya nggak berniat jadi imam, makmumnya nggak berniat jadi makmum. Tapi sholatnya, sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, kan pahala jamaah lebih besar dibandingkan pahala munfarid. Baik, maka Malik bin Azzaqimullah, kalau menurut pendapatnya mu'alif, imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum, itu termasuk min suruti sholat, termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga imam gak berniat jadi imam, makmum gak berniat jadi makmum, sholatnya gak sah. Nah, sholatnya tidak sah. Baik, tapi ada yang berpendapat sholatnya sah, tapi dihukumi sholat sendiri-sendiri, tidak dihukumi sholat jamaah, karena gak ada imamnya, gak ada makmumnya. Kenapa? Karena tidak berniat masing-masingnya. Nah, ini ikhwanul fiddin a'azzakumullah. Baik, dalam masalah ini ikhwanul fiddin a'azzakumullah, ikhtilaf para ulama. Nah, apakah termasuk min syurutis sholat, apakah hanya sebagai syarat mendapatkan pahala sholatul jamaah. Nah, kemudian dalam masalah ini, baik, imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa gambaran. Nah, yang mungkin sudah sedikit kita singgung secara ringkas dalam pertemuan kita yang kemarin. Nah, yang pertama suratul ula. Nah, gambaran niat imam dan niat makmum. Gambaran yang pertama. Ayyanu yal imam annahu makmumun. Terjadi sholatul jamaah, yang namanya sholatul jamaah itu, nah, ada imam, ada makmum. Baik. Di tempat yang sama. Nah, di waktu yang sama dan di tempat yang sama itu disebut sholatul jamaah. Jadi sholatul jamaah itu ada imam, ada makmum, di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Nah, itu syaratnya jamaah. Kalau kemudian baik, di tempat yang sama tapi waktu yang berbeda, nah, maka tidak disebut sholatul jamaah. Di tempat yang sama tapi waktu yang berbeda, misal, nah, jam 6 dikumandangkan azan maghrib, kemudian iqamah, mungkin jam 6:15 iqamah. Nah, kemudian ada seorang maju ke depan jadi imam dan beberapa orang di belakang sebagai makmum. Baik, selesai sholatnya. Nah, sekitar 10 menit. Kemudian masuk orang baru datang. Nah, dan dia berdiri sholat di tempatnya imam tadi berdiri. Nah, di tempat imam tadi berdiri. Kemudian dia mengerjakan sholat yang sama, sholat maghrib. Nah, di tempat yang sama, tempat tadinya dikerjakan sholatul jamaah, tapi waktunya berbeda. Nah, tadi jam 6, sekarang 6:30 orang ini sholatnya. Maka orang yang kedua masuk ini tidak disebut sholatul jamaah. Kenapa? Karena waktunya tidak sama. Nah, tempatnya sama, tapi waktunya tidak sama. Nah, maka tidak disebut sholatul jamaah. Jadi sholatul jamaah itu baik, waktunya sama, tempatnya sama. Ini dua, waktu sama, tempat sama. Nah, kalau kemudian tempat sama waktunya enggak sama, nah, maka dia bukan tempat sholatul jamaah. Nah, tadi contohnya tempatnya sama, ya di sini. Nah, tadi imamnya juga berdiri di situ, pas di situ, tapi waktunya beda. Tadi jam 6, sekarang 6:30 misalnya, maka tidak disebut sholatul jamaah. Orang sholat kedua itu tidak dianggap berjamaah dengan orang yang pertama. Nah, Sekarang baik waktu sama, tempat enggak sama. Nah, dikumandangkan azan jam 6. Dikumandangkan iqamah jam 6.15. Nah, ditegakkan sholat jamaah di sini, baik tetangga sebelah juga ikut sholat di rumahnya. Nah, pas waktunya jam 6.15 sini takbir, itu juga takbir. Pas sama, tapi tempatnya berbeda. Nah, waktu sama, beda tempat. Maka tidak disebut sholat jamaah. Orang yang ikut di sebelah tidak diikut, tidak dinyatakan berjamaah dengan orang yang sholat di sini, meskipun waktunya sama, tapi tempatnya tidak sama. Nah, jadi harus terkumpul waktu yang sama dan tempat yang sama. Nah, waktu yang sama dan tempat yang sama. Baik, ada siaran langsung, misalnya sholat tarawih dari Masjidil Haram. Nah, seseorang kemudian mengikuti lewat televisi. Nah, waktu yang sama. Nah, imamnya Allahu Akbar dia juga takbir waktu yang sama, tapi tempatnya tidak sama. Yang sana di Masjidil Haram, dia di rumahnya dan di kamarnya. Nah, tidak disebut sholat jamaah. Nah, bertepatan waktunya saja, tapi tempatnya tidak bersamaan. Nah, jadi harus tergabung dua-duanya ini. Baik, ini ikhwan fillah azakum baru disebut sholatul jamaah. Nah, dan kemudian saya juga niatnya, niat imam dan niat makmum. Imam berniat jadi imam, makmum berniat jadi makmum. Kemudian ada beberapa surah yang tadi disebutkan. Baik, ayan wal imam anna makmum. Jadi sholatul jamaah, orang yang maju di depan berniat jadi makmum. Nah, orang yang maju di depan berniat jadi makmum. Wal makmum ana imam. Orang-orang yang berdiri di belakang semuanya berniat jadi imam. Kebalik. Nah, yang maju niatnya makmum, nah, jadi nawaitunya dia makmuman lillahi ta'ala. Nah, tapi yang belakang imaman lillahi ta'ala. Jadi imam semuanya, makmumnya satu. Nah, tapi dia di depan. Nah, kata Sufyan rahimahullah taala, baik fahadala tasyih. Ini enggak sah. Nah, tidak sah, tidak mendapatkan pahala salat jamaah. Nah, bagaimana salatnya? Menurut pendapat yang mualif juga enggak sah salatnya. Tapi menurut pendapat yang kedua, sah salatnya dia, tapi tidak dianggap salat jamaah. Dianggap ya salat sendiri-sendiri. Karena salat jamaah itu harus ada imam, harus ada makmum baru dia jamaah. Ya ini enggak ada imamnya, enggak ada makmumnya. Nah, baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Tsaniyah. Ayan yaqul waahidun minhumma anna imamun lil akhar. Nah. Ada dua orang masuk ke dalam masjid. Nah. Ditegakkan salatul jamaah. Jadi berdirinya bareng. Berjajar. Nah. Orang yang sebelah kiri berniat jadi imam. Orang yang berdiri di sampingnya juga berniat jadi imam. Nah, sama-sama niat jadi imam dua-duanya. Nah, kata beliau rahimahullah, la tasih. Enggak sah. Enggak ada makmum yang semuanya imam. Nah, semuanya jadi imam, tidak sah. Karena harus ada imam dan harus ada makmum. Nah, tidak sah. Baik, yang ini niat jadi imam, yang sampingnya juga niat sama jadi imam, maka tidak mendapatkan pahala salat jamaah. Nah, kemudian asratul faliyah salisah. Contoh yang ketiga. Ayan yaqul wahidun minhum anna ma'mumun lil akhar. Dua orang salat jamaah, nah, sebelah kiri niat jadi makmum, sebelah kanan juga niat jadi makmum. Sama-sama niat jadi makmum, enggak ada imamnya. Kalau tadi semuanya imam, sekarang semuanya makmum. Nah, ini juga la tasih. Enggak sah salatnya. Nah, enggak ada imamnya. Nah, syaratnya harus ada imam, harus ada makmum. Ini dua-duanya niatnya imam. Yang tadi dua-duanya niatnya makmum. Nah, tidak sah. Baik. Surah Ar-Rabi'ah yang keempat. Ayat wal makmum al-imam. Walayan wal imamu al-imam. Nah, ada ditegakkan salatul jamaah. makmumnya berniat jadi makmum, imamnya enggak berniat jadi imam, imamnya tidak niat jadi imam, makmumnya semuanya niatnya jadi makmum, imamnya tidak berniat jadi imam. Nah, qul inna azzaikumullah, baik, ini pendapat dari mazhab tidak sah. Nah, karena enggak ada imamnya. Makmumnya semua niat makmum benar, tapi imamnya enggak ada. Imam yang dianggap jadi imam dia tidak berniat jadi imam. Padahal menurut mualif, menurut mazhab harus sahnya sholat itu yang imam niat imam, yang makmum niat makmum. Tapi ini enggak. Makmum sudah benar niat makmum, tapi imamnya enggak berniat jadi imam. Menurut pendapat mualif, sholatnya tidak sah. Nah, baik, khonifidina azakumullah, pendapat yang lainnya dalam masalah ini, nah, pendapat yang lain dari masalah ini, dan ini pendapat yang sahih, nah, sholat yang demikian sah. Nah, jadi kalau makmum berniat jadi makmum dan imam tidak berniat jadi imam, sholatnya tetap sah. Nah, khonifidina azakumullah, baik, berdalil dengan kejadian tatkala qiyamul Ramadan. Rasulullah SAW tatkala sholat, baik di tempat beliau, kemudian para sahabat mengikuti dari belakangnya. Nah, dalam hal ini Rasul nggak tahu, ternyata sholatnya diikuti para sahabat. Besoknya tambah banyak, besoknya tambah banyak. Kemudian Rasul tidak keluar karena khawatir diwajibkannya sholat qiyamul Ramadan. Nah, itu menunjukkan Rasul tatkala sholat tidak berniat jadi imam, tidak tahu kalau ada yang mengikuti di kalangan para sahabatnya. Nah, ini khonifidina azakumullah, ini yang kemudian ini pendapat Imam Malik, dan ini yang disebutkan Rasulullah rahimahullah wa asah, dan ini yang paling sahih. Nah, sehingga kalau makmum sudah berniat jadi makmum, imam gak tahu kalau dia dijadikan imam, dan sehingga dia tidak berniat jadi imam, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Baik. Nah, sholatnya tetap sah, maknanya tetap sah. Nah, makmum dapat pahala jamaah, imam dia gak dapat karena dia gak berniat jadi imam. Nah, makmumnya baik, kita berniat jadi makmum, ngikuti orang yang sedang sholat, orang yang diikuti gak merasa kalau belakangnya itu sedang ikuti dia. Nah, sehingga mungkin kalau itu sholat jariah gak dia keraskan suaranya, sholat maghrib misalnya. Nah, atau mungkin kebetulan dia sedang sholat sunnah, sholat ba'diyal maghrib, datang rombongan dikira dia sedang sholat maghrib misalnya, langsung dia mengikuti di belakangnya. Nah, tentunya ini tidak mengeraskan bacaannya sholat sunnah. Nah, sampai salam ternyata dia tahu, ternyata kok banyak yang ikuti di belakangnya, tapi dia tidak niat jadi imam, yang belakangnya jadi makmum, maka makmumnya dapat pahala jamaah, imamnya enggak dapat karena dia enggak berniat untuk jadi imam. Nah, sholatnya sah, yang tadi jadi imam sah, yang jadi makmum juga sah sholatnya. Nah, ini pendapat yang asah, pendapat yang sahih. Baik, kemudian ikhwan fillah dina azakumullah, nah, dalil yang dipakai innamal a'malu binniyat. Nah, makmum karena niat jadi makmum, maka dia dapat pahalanya. Baik. As-suratul khamisah, bentuk yang kelima, ayan wal imam dunal makmum. Ini kebalikannya, imam berniat jadi imam, makmum enggak berniat jadi makmum. Nah, imamnya niat jadi imam, makmumnya tidak berniat jadi makmum. Baik, jadi misal ada seorang sholat sendirian. Nah, takbiratul ihram niat sholat sendirian. Di tengah-tengah sholat kemudian datang, nah, orang di sampingnya, takbir di sampingnya, menurut dia mungkin ini mengikuti saya. Nah, apalagi satu orang, apalagi mepet berdirinya, sehingga dia sekarang berniat jadi imam. Nah, padahal orang di samping ini mau sholat sendirian. Nah, enggak mau mengikuti dia, tapi menurut perasaan dia, oh ini mungkin makmum sama saya ini. Nah, ternyata enggak, dia memang sholatnya sendirian, ini sudah berniat jadi imam. Baik, ini surah yang kelima. Nah, baik, maka sesungguhnya Rasulullah sudah menyatakan la ya'tulu sahabul jama'a la al-imam wa la al-ma'mum. Nah, maka tidak mendapatkan pahala jamaah, imamnya dan juga makmumnya. Nah, kenapa? Imam juga enggak ada makmumnya. Nah, enggak dapat jamaah dia, enggak dapat pahala jamaah. Yang ini memang dia enggak niat jadi makmum, dia enggak dapat pahala jamaah. Sama-sama tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, bagaimana sholatnya? Ya, sholatnya tetap sah, tapi enggak dapat pahala jamaah. Nah, ini ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sang imam boleh jadi imam, makmum enggak niat jadi makmum. Ini surah yang kelima. Baik. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga yang berpendapat, nah, imam dapat pahala jamaah. Innamal a'malu binniyat. Nah, dia sudah meniatkan jadi imam meskipun orang yang di sampingnya enggak niat jadi makmum, tapi dia mendapatkan pahala jamaah dengan niat yang dia niatkan. Dia niat jadi imam meskipun enggak ada makmumnya, dia dapat pahala dengan sesuai dengan niatnya. Nah, maka Tsaimin rahimahullah beliau menyatakan, baik, ya mungkin pula. Nah, ini mungkin pula baik dia mendapatkan pahala itu dengan niat yang dia niatkan jadi imam. Baik. Ini yang kelima. Asyratu sadisah. Kemudian gambaran yang keenam. Aisa bi'ahu duna niyatin. Seseorang ikuti orang lain tapi enggak niat jadi makmum. Gerakannya diikuti tapi dia enggak niat jadi makmum. Nah, tentunya ikhwan fillah jazakumullah, dia memang enggak dapat pahala jamaah, wong dia memang enggak niat. Coba mengikuti secara zahir, apa misalnya? Contoh kalau selesai merahimullah, misal seseorang sholatul jamaah, mungkin penuh jamaahnya, di tengah-tengah sholat satu makmum ini batal wudhunya. Nah, batal wudhunya, mau wudhu malu. Nah, banyak jamaahnya, juga mungkin kalau keluar gak bisa, baik malu, akhirnya dia pura-pura sholat. Nah, mengikuti imam, imam ruku ikut ruku, itu jalan, tapi dia sudah niat mau sholatnya batal, nggak sah. Tapi karena malu dia mau keluar meninggalkan masjid untuk umroh, ya dia mengikuti secara zahir. Nah, mengikuti secara zahir, baik, maka dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwan fi din a'azakumullah. Baik. Ini ikhwan fi din a'azakum, bahkan, nah, dia khawatirkan kalau kemudian dia termasuk orang yang salah ubudi, kalau sengaja main-main dengan agama. Nah, baik. Ini gambaran enam tentang niat imam dan niat makmum. Baik. Kalau kemudian sama-sama berniat dan atau tidak berniat, gambaran tadi disebutkan salat sah, tapi yang diperselisihkan apakah dapat pahala jamaah atau tidak. Salatnya sah. Baik. Kemudian kita menginjak ucapan Malik rahimahullah. Wa inna wal munfarid al-ihtimam lam tasih fardhon aw naflan. Nah, ini sekarang perubahan niat dari imam menjadi makmum atau makmum menjadi imam. Nah, jadi perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik. Kita tadi sudah bicara perubahan niat sholat. Sholat duhur jadi sholat asar, sholat mutlak jadi sholat muayyan. Nah, sekarang ini kalau orang itu sholat menjadi imam, berniat jadi makmum di tengah-tengahnya atau sebaliknya. Sholat jadi makmum di tengah-tengah sholat berniat jadi imam, atau sholat sendirian di tengah-tengah sholat berniat jadi imam atau makmum, bagaimana hukumnya? Nah, qala rahimahullah, wa inna wal munfaridul imam, kalau orang yang sholat sendirian di tengah-tengah sholatnya sudah dia berniat jadi imam, lam tasihhu fardhon aw naflan. Baik. Maka tidak sah sholatnya. Nah, seseorang yang awal takbiratul ihram niat sholat sendirian, kemudian di tengah-tengah sholat dia berniat jadi makmum. Di tengah-tengah sholat dia berniat jadi makmum, tidak sah sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ini pendapatnya muallif rahimahullah. Baik. Qala ibnu rahimahullah di dalam masalah ini, nah, ikhtilaf para ulama. Misal, seseorang masuk ke dalam masjid yang mengerjakan sholat, Nah, sholat sendirian, sholat fardu, sholat sendirian. Nah, kemudian di tengah-tengah dia sholat, ada jamaah yang masuk. Nah, iqamah dan tegakkan sholatul jamaah, ditegakkan sholatul jamaah. Baik. Kemudian orang yang sholat sendirian ini, misal sholat duhur, ini juga lagi ngerjakan, mau ngerjakan sholat duhur. Nah, kemudian di tengah-tengah sholatnya yang dia awalnya sholat sendiri, merubah niatnya menjadi makmum, ikut gabung dengan orang yang sedang menjalankan sholat berjamaah. Ini beda gambar dengan yang tadi kita ceritakan. Kalau yang tadi kan, misalnya sholat duhur, di tengah-tengah sholat ada jamaah mengerjakan sholat jamaah, dia rubah niat duhurnya menjadi niat sholat mutlak. Nah, salam, dua rakaat selesai, kemudian ikut gabung mulai awal. Nah, sekarang enggak. Sekarang ini orang niat sholat sendirian, di tengah-tengah sholat, misalnya dia dapat satu rakaat, nah, datang rombongan ngerjakan sholat jamaah duhur, misalnya. Orang tadi sudah dapat satu rakaat, kemudian berniat ikut sholat jamaah, tapi enggak membatalkan sholatnya dan tidak merubah menjadi sholat mutlak. Nah, dia melanjutkan sholatnya yang rakaat pertama dia munfarid, rakaat yang kedua dan yang terakhir dia niatkan sebagai makmum dari jamaah yang baru. Nah, paham ya? Nah, enggak membatalkan sholatnya, enggak. Langsung ikut masuk ke jamaah yang baru. Dalam keadaan berarti imam mengerjakan rakaat yang pertama, berarti makmum ini mengerjakan rakaat yang kedua. Karena dia sudah dapat satu rakaat. Nah, dia sudah dapat satu rakaat. Baik. Ini ikhwani fillah jazakumullah. Nah, pendapat Imam Ahmad dan riwayat yang lainnya menyatakan sah. Nah, sah. Orang yang pertama tasawuful ihram berniat salat sendirian, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi makmum, sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Terus bagaimana kalau misalnya itu sholat asar? Nah, misal sholat asar. Baik. Tatkala jamaah itu berdiri rakaat yang keempat, ya, berarti kan dia sudah dapat 4 rakaat karena sudah dulu 1 rakaat. Nah, maka caranya yang sebagian kita terangkan, ya dia duduk tahiyat akhir dan ngikuti jamaah. Nah, duduk tahiyat akhir ya. Baik. Kemudian nanti salamnya bareng-bareng dengan jamaah. Nah, salamnya bareng-bareng dengan jamaah. Atau kemudian dia mau salam terlebih dahulu dengan niat berpisah, boleh. Dua-duanya boleh. Nah, jadi awalnya dia salat munfarid, kemudian ada jamaah, dia merubah niatnya menjadi makmum. Nah, ini boleh. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Nanti disebutkan masalah lainnya. Seseorang yang awalnya makmum, nah, kemudian berubah jadi imam di tengah-tengah sholat. Nah, seorang yang takbiratul ihram berniat jadi makmum, di tengah-tengah sholat kemudian berubah jadi imam, ini boleh. Nah, misalnya kalau imamnya batal. Nah, imam batal kan otomatis satu orang makmum maju. Nah, yang tadi niatnya makmum sekarang berganti niat jadi imam di tengah-tengah sholat. Baik, ini diperbolehkan. Maka ini juga hukumnya sama. Nah, awalnya dia sholat sendiri, di tengah-tengah sholat berubah menjadi makmum. Itu perkara yang diperbolehkan. Baik. Ya khairu dinna azakumullah. Naam. Kemudian yang kedua. Ana usani. Jadi tadi yang pertama takbiratul ihram niat salat sendiri, di tengah-tengah salat berubah niatnya menjadi makmum. Sah, boleh. Yang kedua, al-intiqal min insirat ila imamah. Berpindah dari sholat sendiri menjadi imam. Sholat sendiri menjadi imam. Ini dari ucapan mu'alif. Dan niati imamat ini fardun. Demikian pula enggak boleh. Nah, orang yang sholat sendiri kemudian merubah niatnya menjadi imam dalam sholat fardu. Nah, ini khusus untuk sholat fardu. Kalau orang sholat fardu, takutul ikhramnya sholat sendiri, di tengah-tengah sholat, kemudian dia niat jadi imam. Nah, maka tidak sah menurut mazhab. Nah, dalam masalah ikhwan fillah jazakumullah, baik, ada tiga pendapat. Apakah boleh seseorang yang awal sholatnya dia sholat sendiri, di tengah-tengah sholat dia merubah niatnya menjadi imam. Kalau tadi jadi makmum ya, ini sekarang jadi imam. Tadi kan sah sholatnya, sekarang jadi imam. Di tengah-tengah sholat dia berubah menjadi imam. Nah, baik. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Baik, kalau itu dalam sholat fardu, naam, boleh. Dalam sholat sunnah sudah boleh. Nah, kemudian yang berpendapat, baik, dua-duanya gak boleh. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah gak boleh. Nah, dan pendapat yang tengah-tengah, nah, semuanya boleh. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Naam. Dan ini pendapat yang sahih. Orang yang pertama kali sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah sholat dia merubah niat menjadi imam, ini sah sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala sholat malam, tatkala beliau sedang sholat, kemudian Ibnu Abbas datang dan berdiri di samping kiri beliau, kemudian diputar Rasulullah samping kanan. Itu awalnya Rasul niatnya sholat sendiri. Di tengah-tengah sholat karena Ibnu Abbas masuk jadi makmum, nah, maka beliau merubah niatnya di tengah sholat menjadi imam, sehingga boleh. Sehingga ikhwan ibn al-Azakumullah, kalau misalnya seorang datang terlambat, nah, jamaah sudah selesai, tapi ada yang masuk misalnya, dan dia jejeri di samping kanannya, dia jadikan orang masuk ini jadi imam, boleh dan sah sholatnya. Nah, orang yang tadi masuk yang awalnya makmum, nah, baik, kemudian berdiri melanjutkan sholatnya sendirian, merubahnya itu sekarang menjadi imam karena ada makmum untuk dia. Nah, jadi di tengah-tengah sholat ada yang gabung, baik, itu diperbolehkan. Bagaimana perbuatan Abdullah bin Abbas. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian, nah, itulah pendapat yang disahkan oleh Syekh rahimahullah. Baik, jadi perubahan niat dari sholat sendiri menjadi imam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sah, boleh. Nah, kemudian qala rahimahullah, mualif menyatakan, wa in farada mu'tammun bila udrin batalat. Kalau makmum kemudian di tengah-tengah sholat jamaahnya memisahkan diri dari jamaah, kalau tanpa udzur maka tidak sah sholatnya. Nah, berarti kalau udzur boleh. Ditegakkan sholat jamaah di tengah-tengah sholat, satu orang jamaah ini berniat untuk memisahkan diri, tapi tidak membatalkan sholatnya. Misalnya sudah dapat dua rakaat, kemudian dia misah, berniat pisah dari jamaah, dan sholat rokat yang ketiga dan keempat dia jalankan dengan sendirian. Ini boleh kalau ada udur. Kalau enggak ada udur, tidak sah. Nah, apa misal udurnya? Baik, misal yang termasuk udur yang diperbolehkan seorang makmum kemudian berniat untuk infirad, memisahkan diri, kalau imamnya terlalu panjang baca sholat, baca suratnya. Terlalu panjang di sini maknanya menyelisih sunnah. Nah, sebagaimana Mu'adzin Jabal sholat isya membaca suratul Baqarah. Nah, ini terlalu panjang. Nah, sehingga ada seorang jamaah yang kemudian memisahkan diri. Baik, ini termasuk udzur yang syar'i yang boleh. Nah, jadi kalau imamnya kepanjangan sholatnya keluar dari sunnah, nah, kemudian dia niat memisahkan diri, boleh. Ini termasuk udzur. Dan juga termasuk udzur, nah, dia pengen muntah misalnya. Ini pengen muntah enggak bisa ditahan. Baik, dia niat memisahkan diri, kemudian dia sholat. Sholat sendirian, rukuk, sujud, asalkan tuma'ninah. Selesai duluan dia keluar, kemudian dia muntah misalnya. Ini termasuk yang diperbolehkan. Nah, baik. Yang ketiga, yang termasuk udzur. Nah, baik, seseorang yang mungkin pengen buang air, ataupun kentut, tidak kuat. Nah, imamnya kok lama sekali misalnya. Mungkin kalau satu rakaat aja lama sekali misalnya. Dia niat memisahkan diri. Nah, kemudian dia rukuk, berjalan sampai selesai salat keluar. Baik, sah salatnya. Ini juga termasuk udzur yang diperbolehkan. Nah, kemudian juga termasuk udzur baik yang diperbolehkan salatnya makmum lebih sedikit dibandingkan salatnya imam. Nah, misal baik seorang datang ke masjid belum salat maghrib, mungkin datang dari safar. Ada jamaah mengerjakan salat isya. Nah, tatkala imam bangkit rakaat yang 4, tentunya karena salat maghrib juga cuma 3 rakaat, maka dia berniat untuk memisahkan diri. Nah, ini boleh, bahkan harus. Nah, karena salat dia hanya 3 rakaat. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, ini semuanya termasuk udzur yang boleh seseorang kemudian berpisah dari jamaah. Nah, adapun kalau dia sebagai musafir, nah, dan imamnya itu mukim, mukim itu sholat 4 rakaat karena dia musafir, ini sholat duhur misalnya. Saya kan musafir, sholat saya 2 rakaat. Nah, imamnya 4 rakaat, berarti tatkala imam naik rakaat yang ketiga, saya berniat memisahkan diri. Nah, ini bukan udzur syar'i, enggak boleh. Karena dia harus mengikuti imam. Nah, sehingga pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kok musafir yang sholat menjadi makmum yang diimami oleh orang yang mukim kemudian juga harus mengikuti sholat tamam? Kata beliau, itu adalah sunnah. Nah, itu perkara yang sunnah. Baik, itu sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ya kan ibn Azam bukan termasuk udzur. Kalau dia termasuk orang yang musafir dan yang imam itu mukim, tetap dia harus sholatnya tamam 4 rakaat. Baik. Kalau begini alhamdulillah. Nah, misal sekarang di tengah-tengah sholat seseorang menyodor syar'i untuk keluar berpisah dari jamaah, kemudian dia memisahkan diri dari jamaah. Nah, dia sholat sendirian. Tapi kemudian sebelum imam selesai dari sholatnya, udzur yang dia dapat itu sudah tidak ada lagi. Apakah boleh kemudian dia berbalik niat lagi gabung dengan jamaah? Nah, jadi misalnya di rakaat yang kedua dia berniat untuk menyisahkan diri dari jamaah. Nah, jadi sekarang rakaat yang ketiga dia niatkan sholat sendiri, tidak ikuti jamaah. Tatkala bangkit ke rakaat yang keempat, ya mungkin udzurnya sudah tidak ada. Apakah boleh saya kemudian rakaat yang keempat balik menjadi makmum? Nah, balik lagi. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, ini boleh. Nah, terus bagaimana contohnya? Misal, ada seseorang yang masbuk. Nah, seorang yang masbuk. Baik. Kemudian mengikuti imam. Dan imamnya lupa sholat 4 rakaat itu, nah, dikerjakan 3 rakaat salam. Nah, 3 rakaat salam, baik, sama jamaah salam, masuk, berdiri. Nah, melanjutkan sholatnya. Karena memang dia masuk. Baik, setelah dia berdiri kan niatnya sholat sendiri. Nah, setelah dia sedang mengerjakan sholat, ternyata imamnya diingatkan. Ya, imam, sholatnya kurang satu. Jadi sholatnya kurang satu. Baik. Kemudian imamnya melanjutkan sholatnya. Terus ini gimana Ustaz Agung sholat berdiri? Nah, dia balik niat untuk menjadi makmum kembali, gabung lagi meskipun dia tadi sudah berdiri. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Nah, ini balik niat. Dia sudah memisahkan diri, dan imamnya ini naik untuk melanjutkan yang kurang, dia balik lagi berniat untuk menjadi makmum kembali. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Nah, maka ikhwan ibrina azakumullah, dalam perkara ini dia punya 2 pilihan. Imma dia balik menjadi makmum atau dia lanjutkan sholat sendiri. Wis, enggak apa-apa, sholat sendiri sampai salam, enggak apa-apa. Atau dia balik jadi makmum juga tidak masalah. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, ini ikhwan ibrina azakumullah. Baik. Ini anna'ul anna'usani salih. Nah, ketika sholat id makmum dengan imam terpisah jauh, terpisah lapangan, dan suara imam tidak terdengar. Nah, jadi kalau nggak dengar suara, nggak lihat, nggak bisa dilihat, ya bukan sholat berjamaah ya kalau dia mengikuti. Nah, jadi kalau nggak dengar suara, dia bisa ngelihat sof di depannya, maka tetap sah. Nah, meskipun dipisah oleh sungai. Nah, imam di sana sama 4 sof, nah, kemudian sungai, kemudian jamaah berikutnya sana seberang sungai. Selama sih ngelihat itu ruku itu sujud, nggak dengar suara tetap sah. Nah, sesuai dengan pendapat. Kalau dua-duanya nggak didapat, suara dan tidak bisa dilihat, terus ya apa mau jadi makmum? Nah, cari tempat yang lain saja. Nah, baik. Bisa pula mungkin kalau nggak cukup ya dua gelombang. Nah, biar bisa sah sholatnya. Dalil tentang sholat musafir yang menjumpai sholat jamaah kemudian berpisah dengan imam. Dalilnya mana? Dalilnya yo, ya sholatnya sholat misalnya ini kan sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat. Maka ditanya dalilnya mana maghrib 3 rakaat? Ya mafhum, namanya orang sholat maghrib 3 rakaat. Kenapa kok memisahkan diri? Kamu mau sholat maghrib atau sholat isya? Nah, dalilnya ya kamu sholat maghrib, yaitu dalilnya. Nah, maghrib itu 3 rakaat. Nah, maghrib 3 rakaat, yaitu dalilnya. Kamu harus berpisah dari imammu. Kalau kemudian saya sholat maghrib, imam sholat isya, saya juga beri 4 rakaat. Nah, kamu berarti bukan sholat maghrib. Itu yang ditanya, mana dalilnya? Maghrib 4 rakaat. Itu yang ditanya. Bukan orang yang berpisah dari imam, mana dalilnya? Itu keliru nanyanya. Nah, yang sholat maghrib 4 rakaat yang ditanya, dalilnya mana ini? Nah, Jibril dari Rasulullah juga 3 rakaat maghribnya. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ana radid, nah, intiqalul min imam wal insirat, berpindahnya imam jadi sholat sendirian, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Wassallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.